juga dijadikan wamin antara wahai ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari siksaan api neraka jahanam dan daripada siksa kubur. Wamin fitnah al-mahya wal mamati dan daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wamin syarri fitnah al-masjidin dajjal dan daripada kejahatan fitnahnya dajjal. Itulah doa yang selalu kita mohonkan bahwa selama ta'ala agar nanti di alam kubur kita di yaumul akhir kita tidak disiksa di alam kubur dan juga tidak disiksa di hari akhir. Ya, karena di fase yang kedua ini sudah ada nikmat, sudah ada siksa. Kalau sekiranya kita berhasil meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah dan keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqomah di atas agamanya, maka insyaallah kita akan tidak sulit menjawab pertanyaan malaikat tentang tiga hal itu. Siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Insyaallah tidak sulit. Makanya kita selalu berharap agar kita istiqomah di atas agama Allah. Wastaqim kama umirta kata Rasulullah. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintah. Innal ladzina qalu rabbana Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walaupun fiha ma tashtahi anfusukum walaupun fiha ma tadja'u nuzulan min ghafurir rahim. Sungguhnya orang-orang yang bertauhid, yang meyakini Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada-Nya, thumma istaqamu setelah itu istiqamah. Maka kata nazzalu alaihim malaikah, Allah akan menghampiri saat dia menghadapi istiqamatul mu'min. Kemudian mengisikan di telinganya Allah takhafu wa la tahzanu, jangan atau tidak ada ketakutan, tidak ada lagi duka cita, kepedihan, fitnah, ujian dunia. Ya. Wa absyir bil jannah, bergembira engkau dengan surga. Allah dikutuk tu'adu, yang kau dianjurkan masuk ke dalam. Nah, ma'udhiyakum fil hayati dunya akhir. Aku, kami kata Allah yang merindu kalian dan kehidupan dunia dan akhir. Walau fiha ma tashtahi anfusukum, di dalamnya kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan, apa saja. Walau fiha ma tadja'un, dan di dalamnya kalian akan terima apa yang dijanjikan kepada kalian. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai balasan bagi Tuhan, dari Tuhan. Ya, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Jadi di antara orang-orang yang kelak di alam barzakh yang mendapatkan nikmat adalah orang yang seperti ini. Orang yang istiqomah di atas syariatnya, di atas sunnah Rasulullah alaihi wasallam dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Adapun orang-orang ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkarinya, maka tentunya dia akan dapat siksa. Jika ditanya maka juga ala adri qala suakuruha, saya tidak tahu, saya tidak tahu, ya Tuhan saya siapa, saya tidak tahu. Dulu orang menyebutnya, saya ikut ikutan juga menyebutnya. Ya, jadi dia tidak beragam dengan benar-benar. Jadi katanya man nabiyuka ala adri Qur'anlah suakuruhan. Dulu orang menyebutnya, saya juga ikut-ikutan. Saya tidak tahu siapa nabi saya. Ya, artinya ini sesuai dengan amaliyahnya. Jadi dunia ini tidak pernah tiba pada nabi, tidak pernah mengamalkan sunnah nabi, tidak pernah mengikuti tauladannya yang diberikan kepada kita. Ya, tidak pernah. Jadi ketika tanya, mati bukan? Saya tidak tahu. Dulu orang menyebutnya, saya juga ikut-ikutan. Beragama sekedarnya saja, cuma ikut-ikutan. Bukan dengan belajar. Nah inilah yang terjadi, orang seperti ini kelak akan mendapatkan siksa di alam barzakh. Di antaranya disebutkan dengan riwayat dikumpulkan bau kodam ke tubuhnya. Semua makhluk mendengar ceritanya, kesakitannya. Ya, semua makhluk mendengarkannya, kecuali manusia dan jin yang tidak mendengar. Itu di antara sisaannya. Kemudian dia berikan ikat dengan jahannam sebagai tempat istirahatnya. Disempitkan kalau kuburnya sesempit-sempitnya. Dipimpin dia dengan tanah. Sedikian kau yang dari maka sekali lagi kita berharap agar kita mendapatkan nikmat di alam barzakh kita, ya, tidak di sisa kubur kita dengan doa Allah yang kita panjatkan Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Kemudian fase yang ketiga yaitu alam akhir, hari kiamat. Kita beriman dengan hari kiamat. Ya. Sebagaimana malaikat Jibril mengajarkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Ya. Rasul ketika ditanya, "Mahwa Islam?" Rasul jawab dengan lugas, "Sadaqta engkau na." Fajibna yas'alu wa yusaddiquhu. Kata sahabat, kami takjub kepadanya. Dia bertanya, dia juga membenarkan. Ma huwa iman? Al-iman untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itulah iman. Unsur-unsur iman ada 6 perkara. Di antaranya adalah percaya pada hari akhir. Orang yang tidak percaya dengan hari akhir, maka dia bukan orang beriman. Ya. Jika dia tidak percaya pada hari akhir, maka dia bukan orang yang beriman. Ya, karena yang mengajarkan ini adalah Rasulullah SAW diterima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Buktinya ketika dia pergi berlalu, pasukannya kepada Umar, "Ya Umar, ada lima misafir." "Hai Umar, kau kan kau yang lain tadi siapa?" Apa jawab Umar? "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang lebih tahu. "Huwa Jibril," kata Rasul. "Huwa Jibril." Apa yang dilakukan? "Yu'allimukum dinakum." Dia ajarkan agama kepada kalian. Jadi kalau orang itu tidak beriman kepada hari akhir, dia bukan orang yang beriman. Ya, dia misalnya percaya hanya dua saja, yang empat ditinggalkan, dia bukan orang yang beriman. Ya. Nah, kita sebagai orang beriman sangat yakin dengan hari kiamat. Di sana ada hal ihwal yang terjadi. Ya, di antaranya adalah ketika manusia dilampirkan kepada seluruhnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, manusia pun dikumpulkan di tempat yang namanya mahsyar. Mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tidak mengenakan selai kain pun. Sebagaimana turunnya Nabi Adam dan Isa sebelumnya, Adam dan Hawa di dunia ini. Ya? Mereka ketika di dunia tidak menggunakan apa-apa. Nah, begitu juga kita ketika dikumpulkan di masyarakat ini. Tidak menggunakan selai kain pun juga sampai Aisyah protes. Ya Rasulullah, jika demikian, satu sama lain saling memandang. Apa jawab Rasulullah? "Ya Aisyah, hari itu orang tidak memikirkan yang seperti itu. Hari itu orang fokus kepada akan seperti apa saya nanti." Ya. Bahkan dinyatakan di riwayat yang sahih, ketika itu orang ada yang berpuluh, yang puluhnya itu membuat dia terkenal. Ya, ada yang sampai separuh badan, ada yang sepusat, ada yang sekaki dengan peluhnya. Karena cuaca suasana sangat terik. Kalau sekarang kita di siang hari bisa meredam paku, 13 sampai 35 derajat itu sudah sangat panas. Ya. Apalagi nanti di hari kiamat yang matahari sangat dekat dengan kita. Nah, disinilah kelak kita butuh perlindungan. Penanggungan. Penanggungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sangat membutuhkannya. Manusia berharap mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita ada 7 orang yang mereka kelak akan mendapatkan perlindungan atau naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesi ketika kita berada di yaumul kiamah diawali dengan kita lagi mahsyar, dia nanti ada yang namanya mizan, ada yang namanya hisab, ada yang namanya shirath, ya, ada yang namanya haud, dan setelah itu ada yang mendapatkan syafaat, ada yang tidak, ya. Itu kita akan lalui semuanya insyaallah, dan berakhirlah kita di dua tempat saja. Apakah kita termasuk orang-orang yang dituntun bersama-sama dengan Rasulullah SAW menuju ke surga Jannatul Na'im, atau kita akan tenggelam dalam lautan api neraka Jahannam ketika kita melewati Shirath. Ya, sebab Shirath itu adalah satu jembatan di mana semua orang melaluinya. Ya, semua orang melaluinya. Di bawahnya adalah neraka Jahannam. Di bawahnya neraka Jahannam. Di kiri kanannya ada baring-baring yang sangat-sangat tajam. Ya, dan berputar terus tidak pernah ada henti-hentinya, dicabik-cabik manusia yang sebelum dia tenggelam, dicabik-cabik lebih dahulu di situ. Na'udzubillah minadzabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan orang yang memiliki iman, tergantung imannya, ada yang bisa berlari cepat, secepat kilat, ya, sekejap mata dia sudah di ujung sana. Ada yang ada yang berlari cepat, berlari biasa, berjalan cepat, berjalan biasa. Ada yang oleh kiri kanan, tumbang bangun lagi, tumbang berdiri lagi. Ya, ada yang tersayat sedikit, masih bisa merayap-rayap. Ini semua berkat kepada amal. Barulah kemudian kita nanti memasuki telaga haud bersama dengan Rasulullah SAW, dan setelah itu setelah kita mandi, minum airnya, kita pun menuju ke surga Jannatul Na'im. InsyaAllah, kita berharap kita semua yang hadir di sini, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, family kita, sahabat kita, teman-teman kita, semuanya kelak dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 7 perlindungan tersebut disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ketinggalan kacamata ini, jadi agak samar-samar melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Sab'atu yudhilluhum Allahu fi dhillihi يوم لا ذل إلا ذله إمام عادل وشاب نشع في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله مجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات امرأة ذات منصب وجمال فقال إن أخاف الله ورجل تصدق بصلاة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فحاضت عيناه متفق عليه. dari أبي هريرة semoga Allah سبحانه وتعالى memberinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda sab'atun, ada tujuh manusia. Mubirruhumullah fi dhillihi, mereka akan memperoleh perlindungan Allah, memperoleh naungan Allah Subhanahu wa ta'ala fi dhillihi, di bawah naungannya. Ya. Yauma la dhilla illa hu, hari yang tidak ada naungan, yang tidak ada perlindungan illa dhillu, kecuali perlindungannya. Ya. Di hari kiamat, di hari kiamat. Hari kiamat. Siapa ketujuh orang tersebut? Yang pertama, imanun adil, seorang imam yang adil. Imam yang adil, jadilah imam yang adil. Imam itu artinya siapa? Pemimpin. Pemimpin skop yang terkecil rumah tangga. Ya, rumah tangga skop yang terkecil dari satu komunitas. Maka hendaklah jika kita sedang memimpin dan rumah tangga kita harus sanggup mampu berbuat adil. Adil disebut wadu'a syai' ala mahalliha, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau naruh kopi di kaki nggak pantas, atau kasut kita kita kenakan di kepala tidak pada tempatnya. Ya, adil dalam hal-hal yang real. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Ya. Dan ini dibutuhkan oleh setiap orang. Kalau kita orang yang bijak, tentu orang yang di hadapan kita akan senang, ya, suka kepada kita. Kalau sebagai seorang suami kita orang yang bijak, yang arif dalam mensikapi persoalan, maka tentu sekeliling kita, istri serta anak kita senang dengan kita, segan dengan kita. Muncullah di situ sayang, cinta serta kasih sayang. Kalau kita sudah tidak berbuat adil, tidak bijak dalam mensikapi persoalan, maka tentu akan melahirkan keburukan-keburukan bagi rumah tangga kita. Negara pun juga begitu. Kalau pemimpin kita adil, ya, maka kita akan senang dipimpin oleh pemimpin yang adil, yang bijak mensikapi segala persoalan, perhatian kepada rakyatnya, ya, tidak menzalimi rakyatnya dengan apa tekanan-tekanan, baik tekanan ekonomi, ya, dalam perkara-perkara agama dan lain sebagainya. Kita akan senang kalau pemimpin kita itu orang yang arif, ya, mensikapi semua masalah, ya, yang baik tindakan pada porsinya, yang baik, yang buruk disikapi dengan keburukan, artinya ditempatkan pada sesuatu yang buruk. Tidak yang buruk dijadikan atau dianggap sebagai sesuatu yang baik dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Ini bukan pada tempatnya. Ya, mimpin yang adil itu tentu diinginkan oleh semua orang, karena kita akan dapat merasakan imbasnya, munculnya kesejahteraan, keamanan, ketenteraman, kedamaian, ya, kesejahteraan bagi umat. Ini akan muncul dari mungkin yang adil. Kalau sudah tidak adil, tentu akan muncul kerusakan-kerusakan. Nah, rumah tangga pun juga seperti itu. Ya. Sehingga Allah berfirman, wa asyiruhunna bil ma'ruf, bergaul dengan keluarga itu dengan cara yang baik, cara yang baik, bersikap yang baik, perilaku yang baik, yang santun, perkataannya juga baik. Ini semua hal yang patut untuk Allah. Seorang aku lakukan. Yang kedua adalah siapa? Syabun nasyafi ibadillah. Seorang pemuda yang tumbuh ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tumbuh menjadi orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk menuju ke sana bukan satu hal yang mudah dan tidak boleh disepelekan. Ini berkaitan dengan tadi mimpin dalam rumah tangga. Bagaimana seorang kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga itu mampu untuk dapat memberikan didikan dirinya kepada anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang selalu berkeinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana dia supaya jadi orang yang cinta kepada agamanya, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasul. Ini bukan perkara yang mudah. Ya. Perlu semangat, keinginan, dorongan yang kuat. Dan ini dimulai sejak anak-anak kita masih kecil. Ya. Makanya Rasulullah ketika menyuruh anak sholat, usia berapa? Wa'mur ahlaka bisalat wahum abna sab'asin. Perintahkan anakmu untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun. Usia-usia 5-7 tahun itu usia emas. Usia di mana kita tidak sulit untuk membimbing mereka, menuntun mereka untuk menjadi ahli ibadah, orang yang senang suka untuk beribadah. Ya. Kalau baru mulai ketika mereka sudah usia belasan tahun, ini kita akan mengalami kerepotan. Di usia 10 tahun saja kalau kita suruh si anak sudah mulai membandel, membangkang, berani melawan orang tuanya. Makanya pola berikan pun berubah. Kalau usia 5-7 tahun kita hanya berikan ya, contoh-contoh pola dan bagi anak. Kalau sudah 10 tahun, apa kata sama? Wadrib lahum rom abna asraf sini. Pukul mereka kalau tidak mau sholat, sedangkan mereka sudah berusia 10 tahun, sudah mulai berubah. Metodologi pendidikannya sudah berubah. Di usia 7 tahun memberikan contoh, teladan, ya, arahan, dengan lisan. Di usia 10 tahun, kenapa harus dipukul? Karena anak sudah mulai berani melawan, menentang orang tuanya. Ya, bahkan sudah berani menyalahkan. Ayah aja enggak sholat, saya bisa sholat lagi. Sudah berani melawan, sudah berani dia mengkritisi orang tuanya. Ya, berani dia. Cuma janjian uang, bohong melulu. Sering kan kita dengarkan, bohong. Bapak bohong. Ya, karena kita sering suka berbohong. Sudah berani dia mengkritisi orang tuanya. Ketika belasan tahun kalau kita mulai, nah ini berat dengan orang tua. Bagaimana mungkin kita akan bisa menciptakan atau membentuk karakteristik pribadi seorang ketika kita memulainya saat mereka sudah berusia dewasa, sulit. Kita akan mengalami kesulitan dan hambatan-hambatan dan banyak orang yang berkeluh kesah tentang hal ini. Di sinilah upaya orang tua yang harus terus-menerus dilakukan. Ya, makanya bagaimana dia berusaha membimbing, memberikan perhatian, menjadi pemerhati bagi anak-anaknya supaya anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang ahli ibadah, senang untuk beribadah. Nasya'fi ibadatillah, tumbuh kembang menjadi anak yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia mengalami kedewasaan. Ini sekali lagi peran orang tua sangat krusial, sangat penting. Harus ya orang tua menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Kalau sekarang kita saksikan banyak orang menyepelekan hari, ya pertanyaannya adalah berapa waktu yang kita gunakan untuk mendidik anak kita setiap hari? Itu pertanyaan buat kita. Berapa jam waktu yang kita alokasikan dalam satu hari untuk mendidik anak kita? Ada yang sekarang ini lebih banyak urusan dunia, ya kan? Pagi masih gelap, pulang sudah gelap. Pagi anaknya masih tertidur, pulang anaknya sudah tidur lagi. Ya, weekend digunakan untuk yang lain-lain. Nah, ini persoalan. Harusnya orang tua itu betul-betul dia menjadi guru yang baik bagi anak-anak, teladan yang baik bagi anak-anaknya, supaya nanti muncul syab, pemuda-pemuda yang mereka cinta ibadah. Ya, cinta untuk menjalin hubungan mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini memerlukan semangat. Jangan sampai kita lalai, kita abaikan hal ini. Ya. Yang tercinta di dalam rumah tangga kita, anak-anak yang kubur dunia wa karahiyatil maut. Lebih cinta kepada dunia dan takut mati. Ya. Kenapa? Karena polanya kita kembangkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia semata-mata. Agama sekedarnya saja. Belajar 10%, 20% agama, 80% dunia. Gimana kita akan dapat ya, menghasilkan manusia pemuda yang cinta ibadah, yang cinta kepada agamanya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit. Kita akan mengalami kesulitan. Dan sekali lagi, banyak sudah orang yang berkeluh kesah tentang hal ini. Kemudian yang ketiga adalah wa rajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini kaitannya dengan yang kedua. Seseorang yang hatinya cinta dengan masjid. Mu'allaq itu alaqah, artinya tergantung. Hatinya itu tergantung di masjid. Artinya apa? Dia cinta dengan masjid. Ya. Seseorang yang betul-betul cinta dengan masjid, dia banyak menghabiskan waktunya di masjid untuk beribadah, untuk kolaborasi, untuk ilmu, ya, untuk sholat, untuk berzikir dan lain-lainnya. Ya, orang itu sangat cinta dengan masjid. Kalau nggak ke masjid itu rasanya nggak nyaman. Ada orang yang wabillahi tinggalnya tidak jauh dari masjid, tapi sulit melangkahkan kakinya ke masjid. Ada nggak yang seperti itu? Masjidnya dekat, bahkan suara adzan itu terdengar olehnya, panggilannya terdengar keras sekali. Hayya al-salah, hayya al-salah. Ya, mari salat, mari merebut kemenangan. As-salatu khairu minan nawm. Salat lebih baik dari tidur. Ya. Tapi tetap mendengkur. Seolah-olah dia tidak mendengarkan suara panggilan adzan itu. Kenapa? Karena hatinya tidak tergantung ke masjid. Tidak ada kecintaan dengan masjid. Ya, ada orang yang ya sekedarnya ada masjid, rumah dekat dengan masjid tadi, ya, sholat di rumah, wudhu, sholat, enggak qobliyah segala macam, tidur lagi. Banyak lagi seperti ini. Ya, waliyahullah, alhamdulillah, padahal masjid di masa Rasulullah sentralisasi semua aktivitas Islam di masjid. Dimulai dari masjid. Rasulullah musyawarah di masjid. Bahkan sahabat latihan kulat di masjid. Artinya hendak di masjid. Rasul menyampaikan dakwahnya banyak di masjid. Instruksi perang dari masjid. Pulang dari perang ke masjid dulu. Semua aktivitas dilakukan di dalam masjid. Sehingga masjid itu menjadi sentralisasi kegiatan Islam saat itu. Kalau kita fungsi masjid hanya sekedar untuk sholat. Itu pun ya, dari misalnya 1000 warga yang ada di situ, paling sekedarnya saja bisa dihitung yang mereka memelangkahkan kakinya ke masjid. Tidak ada cinta dengan masjid. Ya. Nah, kita harus punya kemauan untuk menciptakan generasi-generasi yang cinta dengan masjid. Menghidupkan masjid dengan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-masjidu ussisa 'ala taqwa. Masjid itu dibangun di atas dasar ketakwaan. Ya, dari masjidlah akan muncul orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cinta kepada agamanya, yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang konsisten dalam menegakkan menjalankan agamanya. Ya. Dan orang ketika hidupkan masjid, mengerti betul bahwa pahalanya enggak sedikit. Gitu kan? Antum jalan dari rumah ke masjid, bisa kita bayangkan bagaimana malaikat itu mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Oh, sepanjang kita melangkahkan kaki kita menuju ke masjid, kita didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat. Dari waktu ke waktu kita menunggu sholat, kita didoakan oleh malaikat. Ya? Begitu besar pahala yang Allah SWT siapkan untuk kita bagi orang-orang yang senantiasa menghidupkan masjid. Ya? Nah, ini hal yang terpenting yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa motivasi keluarga kita, anak-anak kita, agar mereka mencintai masjid. Ya? Dari mulai kita menuntunnya, mengajaknya anak-anak kita, ya, untuk mendudukkan di samping kita ketika sholat berjamaah, tidak berisik, tidak mengganggu sholat orang-orang dewasa yang sholat, kita tuntun dengan baik, sampai nanti muncul keinginan si anak untuk menuju ke masjid tanpa disuruh lagi oleh orang tuanya. Ini coba kita lakukan hari itu, ya. Dari awal kita menuntunnya menuju ke masjid bersama-sama dengan mereka, menuju ke masjid bersama-sama kita sholat ibadah di sana, sampai nanti mereka tidak lagi kita harus suruh untuk masjid, serta merta mereka jalan menuju ke masjid ketika sudah mendengarkan azan. Ya, dahulu Rasulullah SAW menyampaikan kalau ada orang sudah panggilan adzan dikumandangkan dan kemudian sholat sudah dimulai, tidak menuju ke masjid, apakah aku berharap ada orang yang menggantikan posisiku sebagai imam, dan aku akan ke rumah orang-orang tersebut dan akan bakar rumah mereka. Ya, ini menandakan betapa pentingnya masjid tersebut. Ya, makanya sekali lagi, jangan kita juga kontradiksi dalam memberikan pendidikan. Kita nyuruh mereka untuk sholat, kita sendiri enggak sholat di masjid. Ada yang orang tua yang begitu, anaknya disuruh ke masjid, bapaknya enggak ke masjid. Ini juga salah besar, kontradiksi dengan pendidikan yang tidak benar, tidak sesuai antara yang diucapkan dengan perilaku. Ya, jadi masjid itu pusat aktivitas kaum muslimin. Kita harus hidupkan dengan nilai-nilai tetap ketakwaan kepada Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menghidupkan masjid, ya, orang yang hatinya tertambat cinta dengan masjid, kelak dia akan mendapatkan peringatan Allah, naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah begitu. Kemudian yang keempat, wa rajula yatahabba billah isdama'an 'alayhi wa tafarraqan 'alayhi. Dua orang yang saling mencintai di Allah, saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini jangan dianggap dua orang ini dua orang yang berbeda jenis, ya, bukan itu maksudnya. Seseorang mencintai saudaranya karena Allah, ya. Sebagaimana hadis tadi mengatakan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Sebagaimana juga hadis yang lain, ya. Salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga orang yang jika ketiganya ada padanya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama siapa? Ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuna. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan yang lain. Ya, Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada yang lain, daripada orang tuanya sendiri, istrinya, suaminya, anak-anaknya, hartanya, dunianya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasul. Yang kedua siapa? Wa rajulani tahabba fillah. Ya. Ittama alaihi wa ittarakat alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dua orang ini bukan yang dimaksudkan dua orang berbeda jenis, ketemu di mall saling mengutarakan cinta misalnya. Ya, ini enggak benar. Ya, bukan itu yang dimaksudkan. Seperti saya mencintai antum semua ini karena Allah. Karena kita berharap ridho Allah, berharap cinta Allah. Karena kita berharap sama-sama mampu untuk menjalankan agama ini sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama bersama-sama. Ya. Sebagaimana dahulu kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berusaha untuk menemukan cinta antara sahabatnya, antara sahabat Muhajir dengan Ansar. Mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bisa bayangkan bagaimana sahabat dari kalangan Ansar di Mekah, benar mereka semua miskin, enggak punya apa-apa. Nah, ketika menerima Islam, konsekuensinya mereka tinggalkan semuanya yang mereka miliki. Mereka harus hijrah ke negeri Madinah. Tidak ada yang membawa harta benda, bahkan yang kaya jadi miskin. Seperti siapa? Abahkan As-Siddiq. Apakah orang kaya raya? Habis dananya, uangnya untuk membebaskan budak, termasuk Jaladin Abah. Ketika tadi Rasulullah, ada apa yang membatalkan? Ada Allah dan Rasulullah. Ya, Abu Rahman bin Auf, kaya raya. Kau mengerti? Insyaallah enggak. Ya, awas kami. Tapi ketika hijrah tidak ada satu pun harta yang dibawa. Enggak ada. Tidak ada. Yang ada hanya pakaian yang melekat di badan dan kendaraan itu saja. Dipersoalkan dengan orang Madinah. Ya kan? Dipersoalkan dengan Rasulullah SAW. Cinta mereka, maksudnya mereka karena Allah, bukan karena apa, karena mereka sama-sama mencinta Allah dan Rasulullah alaihi wasallam. Jadi di atas segala-galanya cinta itu, ya, sampai dia ditawarkan harta benda yang banyak. Aku orang yang paling kaya di Madinah, kata saudaranya ini, untuk usaha dan untuk usaha. Bayangkan, aku orang yang paling kaya di Madinah. Itu Mustafa untuk Mustafa. Sekarang yang paling kaya di Saudi siapa? Bin Laden itu kaya. Kaya-kaya. Ya? Karena pengusaha besar setelah kerajaan Bin Laden. Usama bin Laden sudah masuk ahli warisnya. Ya. Sudah mati. Siapa lagi? Sulaiman al-Rajhi, ketua yang kaya raya. Tapi sebenarnya sampai sekarang itu loh, makanya kalau kita pergi sama itu, mereka sangat rahim. Sulaiman al-Rajhi itu hartanya semuanya diinfakkan di sabilillah. Dia hanya minta satu, cukup untuk dia makan dan boleh. Ya, kalau bapak-bapak pernah dengar Bang al-Rajhi, itu punya dia, Sulaiman al-Rajhi. Di Riyadh dia bangun masjid yang sangat indah dengan harta pribadinya. Di Mekah dia bangun masjid besar untuk orang-orang fakir miskin. Dia bikinkan asrama gratis tanpa bayar. Setiap tahun dia memberikan makan ke orang-orang masjidnya. Ya, para musafirin di sana. Al-Amuri, Muhammad Al-Amuri punya rumah sakit besar. Begitu juga sebagian besar katanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ah, di masa Rasul sudah dicontohkan. Bagaimana sahabat seperti itu? Ya, Utsman bin Affan, setiap kali peperangan semua hartanya habis untuk perang, untuk membeli kendaraan, kuda, unta, ya, untuk enggak apa? Jihad yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi persaudaraan itu bukan persaudaraan yang semu, yang miskin, yang cuma lipstick saja, hiasan bibir saja. Ya? Persaudaraan di atas dasar iman, di atas ketakwaan. Jadi enggak ada interest pribadi. Ya? Saya kenal Marwati baru dua kali ketemu ya di sini. Ya? Dia enggak pernah kenal saya enggak pernah kenal dia. Tapi karena sama-sama kita dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, menimba ilmu, ya, dan kita harapkan ilmu ini mengantarkan kita ke surga jannah naik, muncul apa? Cinta, kasih sayang, ya, kita ketemu di mana pun seperti itu. Kalau kita ketemu pada masyayikh, para ulama, para yang berilmu, ya, selalu kita berkata, ana uhibbuka fillah, ana uhibbuka fillah, saya cinta kepadamu karena Allah. Bukan cinta sama fulusnya, ya, bukan cinta sama cantiknya, karena cantik cinta, bukan, ya, cinta karena Allah, karena berharap sama-sama dapat ridho Allah, sama-sama orang yang beriman. Apa yang dimaksudkan innamal mu'minuna ikhwatu wa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamu, ya, sebenarnya orang beriman itu bersaudara. Jadi ini yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah SAW ini, bagaimana kita membuka cinta di antara kita sehingga akan muncul persaudaraan yang solid, yang kuat dan kokoh di atas dasar-dasar ini iman, ya, bukan karena sama-sama satu partai misalnya, ya, sama-sama satu ormas, bukan karena itu, ya, semua di bawahnya. Kita cinta saudara kita dalam kita sama-sama orang yang beriman. Landasan cinta kita adalah iman. Ini yang insya Allah kekal, yang hakiki yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ya, warudul da'atum rahatun zata mansabin wajanah. Seseorang yang diajak bermaksiat oleh seorang wanita, ya, seseorang yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita dalam keman stabil wajah lain, yang memiliki kekayaan, yang berharta dan cantik. Faqala, lantas dia katakan, ini akhafu, saya takut kepada Allah Subhanahu. Jika ini ada pada seorang, dia akan dapat lindungan Allah di hari kiamat. Ya, jika ini ada pada seorang, dia akan mendapatkan lindungan Allah di hari kiamat nanti. Ya. sekarang misalnya fitnah, perempuan itu fitnah yang paling besar buat laki-laki. Ya, Allah fitnah tu ala rijal an nisa. Allah fitnah tu ala rijal an nisa. Ya, fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki itu adalah perempuan. Ya, adalah perempuan. Makanya ibu-ibu kurangi fitnah, jangan memperluas fitnah. Bagaimana caranya? Tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan yang mendesak. Ya, tidak keluar rumah kecuali kepentingan yang mendesak. Dan ketika keluar rumah, gunakanlah jilbab yang syar'i. Gunakan jilbab yang syar'i yang menutupi seluruh aurat dari kepala hingga kaki. Jangan gunakan pakaian yang melekat, ketat, membentuk lekuk-lekuk tubuh, walaupun jilbab. Ya, walaupun jilbab. Kenapa? Karena Rasulullah katakan, sinfan min ahli binar lam arahuma. Ada dua orang jenis manusia yang menjadi penghuni neraka jahanam. Aku tidak pernah lihat sebelumnya kedua orang ini. Ya. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang mencampuki rakyatnya dengan cemeti yang terbuat dari ekor-ekor sapi. Artinya mungkin yang zalim. Mungkin yang zalim itu tempatnya neraka. Ya. Mungkin yang zalim tempatnya di neraka jahanam. Yang kedua, siapa? Nisa'un kasiyat aliyah. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Kasiyat aliyah. Ma'ilat mu'ilat. Jika dia berjalan, ya, berlenggak-lenggok. Rambutnya seperti punuk-punuk onta. Onta wajar gimana? Yang bergoyang, goyang semua, palanya goyang, bokongnya goyang, semua goyang. Ya, pakaiannya melotot. Orang jadi apa coba? Kalau lihat perempuan kayak gitu, laki-laki gimana? Merem apa enggak? Merem apa ngontong? Ya. Agama mengajarkan yabut bumin abusolim wayak padu uruk uruk yang tundukkan pandangan jaga kemah makhluk. Itu agama yang mengajarkan pada kita seperti itu. Tapi kalau orang imannya tipis, tidak merang dia, malah melompat dia pandangi sampai tidak kelihatan lagi. Ini bahaya makanya. Mengundang selera, ya, mengundang salero, salero gadang, basalero. Ini bahaya. Makanya dikatakan Rasulullah SAW, perempuan seperti ini tidak masuk surga. Orang berpakaian tapi telanjang, gimana coba? Jadi tafsir oleh para ulama, pakaian tipis, ketat, terlihat lekuk-lekuk badannya, ya, kalau pun pakai jilbab juga begitu tipis, mewarna-warni yang mencolok mata, kalau memandang itu silau kita melihatnya, ya, ini juga masuk sana. Atau na'udzubillah, jika sekiranya berpakaian yang belum selesai, belum jadi pakaian, ya. Pakai celana na'udzubillah sampai ke atas, ya, sepet mata lihatnya, ya, pakai baju semua kelihatan, efeknya kelihatan, ini pusing, yang bodong itu ada. Semua negara, na'udzubillah. Ya, di negara-negara yang mayoritas non-muslim itu, ya seperti itu kondisinya. Herannya orang betah di sana. Orang Islam betah itu gimana di negeri seperti itu? Misalnya di kata Singapura. Ya. Antum ke Bukit Strip, coba diri sebentar aja 5 menit. Semua lihat. Apa aja lihat. Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, orang yang seperti ini kata Rasulullah, la yadkhuluna jannah, tidak akan dimasukkan ke surga, wala yajidna rihaha, enggak juga mencium baunya surga. Wa in rihatil masir fi kada wa kada, padahal jaraknya surga itu sekian dan sekian, 10.000 tahun, sudah tercium wanginya, harumnya surga. Nah, orang yang kayak gitu, perempuan yang kayak gitu memang surga. Umumnya yang kayak gini-gini lah yang banyak menjerat laki-laki untuk berbuat maksiat dan dosa. Terlihat cantik, gitu kan? Apalagi naik turun mobil mewah, gitu, turun kakinya ke aspal, haknya udah semeter, ya, 10 cm, 20 cm, kakinya jenjang, kayak gitu-gitu lah, ya, keringan matanya, semua orang bikin deg-deg sah. Kita diajar sama dia, ya, dia berharta, cantik jelita, diajar untuk berbuat maksiat. Kayaknya menolaknya susah bagi orang-orang yang imannya tipis. Kira-kira ditolaknya kapan lagi? Mumpung ikan mainnya di bawah terus selama ini, ini kelas atas ini. Gratis lagi, dikasih mulus. Uang dikasih mulus. Kan ada emak-emak yang berbincu gitu kan, dan disebut tante girang yang maunya sama anak muda, ada gak? Ya, yang jadi gigolo itu, yang menyiapkan dirinya untuk memberikan kuasa kepada emak-emak yang sudah renta. Ya, mainnya mungkin ya di hotel-hotel di Fatima atau keluar negeri, tadi ke Singapura, habisnya di Genting Highline itu, ya, main di sana atau di Hong Kong, banyak seperti itu. Kalau orang memiliki iman, punya iman, imannya kuat dan kokoh, ketika diajak perempuan seperti itu, cantiknya luar biasa, ya. Oleh media aja kalah, hartanya juga banyak, diajak untuk bermaksiat, kiranya apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, saya lebih takut kepada Rasulullah wa ta'ala daripada sekedar mendapatkan kesenangan yang sesaat saja. Saya lebih takut kepada Rasulullah wa ta'ala, takut akan apanya, siksaannya, adabnya. Alhamdulillah, na'udzubillah min dzalik. Karena dia sangat yakin apa yang ada pada Allah jauh lebih berharga, jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih cantik dibandingkan dengan wanita-wanita yang sebenarnya. Itu prinsipnya orang yang beriman. Ya, kalau orang yang beriman sangat yakin dia di akhirat nanti, jika dia pertahankan keimanan dia sekolah, dia tidak tergoda orang-orang yang seperti itu, ya, dia akan memberikan bidadari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah yang namanya bidadari, enggak ada cacat. Sedikit pun enggak ada. Enggak ada. Ya. Semuanya sempurna, mi'ah fil mi'ah. 100% kuis dalam. Enggak ada kekurangan sama sekali. Masya Allah, antum lihat bidadari, pernah enggak bidadari? Pernah lihat bidadari enggak? Enggak ada. Beda. Orang itu kayak bidadari, bohong. Gimana bisa digambarkan bidadari seperti dia? Ya mungkin mustahil bidadari di Allah. Enggak bisa. Malam ainul, ra'at. Mata enggak pernah lihat. Gak pernah kita lihat. Kalau lihat di apa lagi? Gagah-gagah. Ya. Yang perempuan-perempuan sekarang itu, ya. Alhamdulillah. Katanya cantik-cantik, wanita tercantik di dunia. Gak ada. Gak ada sekutunya. Ya. Dibandingkan dengan bidadari di hati anak Allah. Malam aidul ra'at, maka kita tak pernah lihat. Ya. Wala udhun samiat, telinga ini enggak pernah dengar kabar-kabarnya, kita enggak pernah tahu, enggak pernah dengar. Enggak pernah. Wala khatar fi qalbil basar, tidak terlintas di hati manusia, enggak bisa kita bayangkan ya Allah. Orang yang sampai terjadi kepada perzinahan, ada kemungkinan dia tidak akan dapat bidadari. Ada kemungkinan. Jika dia terus-menerus berzina, kemudian mati dengan berzina. Ya, orang ini sudah tidak mengindahkan lagi ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengindahkan lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terjadi kepada bungkam, lubangan lumpur dan dosa, bahkan penuh dengan kesyirikan, maka orang yang seperti ini tidak akan masuk. Ya, dikabarkan kepada seperti antaranya siapa yang tidak akan masuk ke sama sekali? Syaihun Zani. Syaihun Zani. Orang sudah tua, hobinya zina. Ya, sudah tua. Antum lihat sekarang ini di mall-mall besar itu, ya, di Plaza Senayan. Masih itu siapa sih? Semanggi Plaza, di Bintaro Plaza. Udah tua, udah rakyat. Pakainya jeep, ya. Baju kaos masukin, minyaknya wangi, Masya Allah, rambut disemir. Krimis, gak ada sama sekali. Jalan gak tertati-tati. Tapi nyarinya perempuan muda. Ya, karena kalau di mall itu apa aja ada tempat setan gentayangan. Jadi, kalau hati-hati makanya kalau mall itu baca-baca, jangan sampai enggak. Pulang paling datang paling belakang, pulang paling duluan. Ya, artinya jangan lama-lama. Di sana tempat gentayangan setan. Hobinya sih. Rasulullah mengatakan syaihun zani wa huwa hobinya bersih. Bersih na'udzubillah. Jadi tanda-tanda kira udah lewat. Usia 50 ke atas yang dicari daun-daun muda. Wallahualam. Syaihun zani, udah tua rendah hobinya zina. Al-Qur'an mengatakan ya. Qul ladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bilhaqqi wala yaznun waman yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlu fihi muhana illa man taaba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu sayyi'ati hasanat wa kana allahu ghafurur rahim. Surah Al-Qur'an ayat 69 sampai 71. Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan selain Allah, tidak membuat syirik dan tidak membunuh jiwa yang haramkan membunuhnya itu dengan hak dan tidak berzina. Wama yaf'al dzalika, barang siapa melakukan ketiga hal itu, yalqa azaba, dia akan jumpai dosanya nanti. Yudha'af lahu adzabu yawmal qiyamah, akan dilipat gandakan siksaannya di hari kiamat. Boror atau perlu. Dilipat gandakan siksaannya di hari kiamat nanti. Wa yakhlu fihi muhana, dan dia kekal dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan, mudah-mudahan. Illa man taaba, kecuali orang yang tobat. Orang yang tobat. Tobat dari tiga tadi. Membuat syirik, membunuh, dan zina. Tiga kelompok dosa besar. Dia bertobat. Wa aman. Lantas dia beriman. Wa amila amalan salih. Dia beramal dengan amalan salih. Maka jika itu ada pada orang tersebut, faulaika yubadilullahu sayyiati hasanah. Allah akan gantikan mereka itu keburukan dengan kebaikan. Kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Semoga Allah mengampuni lagi yang maha penyayang. Ya, jadi kalau kita diajak untuk bermaksiat, jangan mau. Ya, jangan mau. Siapa saja perempuan mengajak kita maksiat, jangan mau. Ya, ketemu sama kawan lama semasa di SMA, terkenang masa lalu, saat-saat indah bersamanya. Ya, akhirnya chatting-chattingan lewat Facebook, WA, segala macam. Ya, ungkapkan kembali masa lalu. Saya sekarang suami saya jadi enggak enak, suami saya itu orangnya sangat ini, suami saya mulai kata-kata yang suaminya lewat Facebook itu sama teman namanya. Sama istri saya juga begitu, enggak enak banget. Akhirnya muncul keinginan untuk saling bertemu, kopi darat. Ya, kenangan lama muncul lagi, dulu masih ya padahal berbuat dosa dulunya itu, pacaran dosa, dua-duaan di tempat gelap dosa, jalan beredar dosa, dosa itu harus jadi kubur dalam tanah. Ini munculnya setan, ya. Tenang-tenang muncul, akhirnya kopi darat ketemuan lagi, melakukan hal yang pernah dilakukan di masa lalu. Na'udzubillah, wa'iyyadzubillah. Ya, makanya segala media yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan dan dosa, hubungan dengan perempuan, siapapun orangnya, ditutup rapat-rapat. Ya, kita yakutu minal soh, Allah yang tundukkan badan, berapa badan tundukkan badan kalau lagi jalan nunduk terus ya sampai diserempet orang mentok ke orang segala macam, bukan begitu ya, artinya betul-betul kita menjaga diri untuk tidak terjadi pada maksiatan dan dosa. Mata itu betul-betul kita jaga. Kalau sekarang ya di HP-HP antum gitu, coba buka apa isinya. Ini juga termasuk Google Basel, jangan buka, ya, gambar-gambar yang enggak benar. Ini ada gambar, dibuat-buatin, diperbesar. Na'udzubillah. Hati-hati. Banyak media-media sosial yang merusak seseorang. Majalah-majalah, koran-koran, ya, film-film, itu semua banyak merusaknya. Ini adalah merupakan upaya untuk menjerumuskan kita kepada kemaksiatan dan dosa. Tinggalkan berjalan. Ya, tinggalkan berjalan. Orang kalau sudah hobi maksiat, dia akan berbuat maksiat. Kan? Sulit baginya untuk meninggalkan maksiat. Dia dalam karang, lingkaran syaitan yang dia tidak mampu untuk kuatai. Itu orang kalau sudah hobi maksiat itu begitu. Makanya jangan hobi maksiat. Hobi ibadah, ibadah. Hobi ibadah. Tanya hobinya apa? Ibadah. Idolanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ya. Kemudian yang berapa itu? Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa faha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya, ya, dia bersedekah fa akhfaha, dia sembunyikan hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sehingga tangan kirinya enggak tahu. Ya, tangan kanannya itu bersedekah. Ya. Artinya apa? orang berikhlas. Dalam dakwahnya ikhlas. Dia bersedekah bukan untuk ria, bukan untuk dapat pujian sanjungan manusia atau dorongan dari syaitan. Bukan. Ya. Biasanya ikhlasnya itu kalau yang kita keluarkan yang kecil-kecil. Ya. Buka dompet, pilih yang paling kecil. Ya. Bukan yang merah, yang biru, yang ungu, atau yang buah. Ya. Gak apa-apa, asal ikhlas. Asal ikhlas. Sebab kalau banyak, suka terngiang-ngiang. Ya kan tadi mungkin dengan segini itu segini aja, ya. Atau sudah 100 juta bunyinya. Ya, waduh, itu ketika lagi bangkrut. Duh, itu mengharikan sebanyak itu. Lah, yang kita khawatirkan adalah apa yang kita lakukan itu jadi ria. Ya. Ini yang harus dikhawatirkan. Kita harus punya kekhawatiran amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita kerjakan jadi ria. Ria itu artinya apa? Amalnya benar, tidak salah. Ya. Kontennya sudah benar. Tapi apa? Dia beramal bukan karena Allah. Ya. Al-amal li'ajlin nas atau li'ajlin syaitan. Beramal karena manusia atau karena syaitan. Itu ria. Ya. Petunjuknya sudah benar, dilakukan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah. Tapi tidak karena Allah. Karena manusia dan karena syaitan. Ini yang ria namanya. Ya, seringkali kita muncul sikap ini. Orang misalnya setiap kali sholat di saat yang pertama. Saat pertama terus. Gak pernah bisa 2, 3, 4 ini. Suatu hari terlambat. Ya, masbuk di saat yang terakhir. Aduh, mana saya biasanya depan. Kalau yang gimana? Nah, ini dah. Muncul riaknya. Ya, muncul riaknya. Ini ibadah itu benar, tidak salah. Tapi karena manusia. Nah, dalam bersedekah upayakanlah untuk ikhlas. Apa yang sudah kita keluarkan, lupakan. Jangan kita ingat-ingat lagi. Ikhlas itu adalah al-amalu li'ajlillah. Ya, al-qasdu lillah jalla. Maksudnya untuk Allah saja. Kita berharap ridha Allah, ganjaran Allah, tidak yang lain. Itu ikhlas. Ya. Ketika kita berinfak, lupakan. Lupakan. Jangan kita ingat-ingat. Ya. Sudah, nanti di hari kiamat, insya Allah, Allah yang ingatkan kita. Dan itu satu-satunya amal yang menyelamatkan kita dari neraka. Jangan, bisa jadi begitu. Ya, bisa jadi infak yang kita keluarkan 1.000-2.000 rupiah kepada orang yang kita tidak kenal. Misalnya untuk kasih tukang sampah. Ya, kasih pengemis. Ada anak yatim, antum bantu, enggak tahu siapa dia, di mana tinggal, lembaga apa, enggak jelas. Kita wakaf sedekah kita. Kita lantas upahkan. Ya? Nanti di hari kiamat Allah yang ingatkan. Bisa jadi mungkin kita berdosa. Bisa jadi mungkin kita jatuh pada maksiat dan dosa berikutnya. Atau bisa jadi kita mungkin suruh Fatimah ketika wafatnya. Kita enggak tahu. Kita enggak paham. Kita enggak mengerti. Ah, ketika kita dihisab oleh Allah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas diingatkanlah kita, ya pula antum antatu dulu, ya kamu dulu ngapain ini dulu, ya diperingatkan lagi amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah menyelamatkan kamu dari neraka jahanam. Bisa jadi seperti itu. Makanya ketika bersabar ikhlas, dan ini bagian daripada alamat atau cirinya orang yang bertakwa. Bertakwa alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai. Orang bertakwa itu membelanjakan hartanya dalam keadaan lapar atau sempit, sekalipun dia belanjakan hartanya. ya, lapang tentunya banyak yang dikeluarkan, berapa yang sempit, sedikit juga yang dia keluarkan. Itu tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lakukan hal itu, maka insya Allah di hari kiamat nanti kita akan dapat perlindungan Allah. Ya, insya Allah. Dan yang terakhir, yang ke apa? Yang ketujuh adalah warajulun dzakallah. Seorang yang berzikir kepada Allah. Khaliyan, dalam keadaan sepi. Ya. Fafarat aina. Lantas kedua matanya berlinang air mata. Ya. Kedua matanya berlinang air air mata. Biasanya kalau sepi itu kapan? Lagi sendiri, ya, di kamar, mikir, baca Quran. Mikir yang paling ingin kan baca? Baca Quran. Ya. Kalau ketemu ayat-ayat neraka jahanam, menangis, sedih, khawatir, termasuk bagian dari orang yang disiksa neraka jahanam. Ya. Kapan lagi kalau sepi itu? Lagi malam. Malam kan? Bangun seperti dia malam yang terakhir sholat tahajud, orang semua lagi tidur, ya, kita bangun, gak peduli dingin hawa dingin, tetap bangun sholat tahajud. Ya, bulan-bulan Desember Januari itu di Madinah sangat dingin, 6 derajat, bahkan sempat di bawah 0 derajat. Ya, kalau subuh kita jalan itu dingin luar biasa, di jalan itu masih dingin terasa. Ya, kepala sudah masih terasa. Tapi enggak peduli. Bangun berwudu dengan air yang sangat dingin, maka kan tadi menuju masjid ibadah. 3 jam 4 malam. Ya. Di rumah pun juga kita begitu. Di rumah. Di malam hari kita bangun. Tahajud. Salat malam. Ya. Dan kita menangis. Bukan nangis rame-rame, ya, zikir rame-rame, nangis rame-rame, kini kalau nangis, akhirnya ikut nangis juga, ya, ya, karena menangis itu boleh, jika menangis karena Allah, menangis karena Allah, al-buka min khasyatillah, kita menangis karena takut pada Allah, takut akan siksaannya. Takut kalau kita termasuk bagian dari orang yang dimasukkan neraka jahanam. Takut kalau amal kita itu enggak diterima oleh Allah. Nangislah. Kita takut. Jika kita termasuk di dalamnya. Dan sekali lagi, umumnya itu bisa kita kerjakan untuk melatih kita ikhlas juga di malam hari. Ya, ketahuilah bahwa malam hari itu kita banyak bisa melakukan sholat malam, sholat tahajud. Di mana sholat malam itu sholat tahajud itu lebih baik dari semua sholat. Kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Rasul mengatakan, afdhal sholati ba'da maktubah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sholat malam. Sholat tahajud. Kapan? Di sepertiga malam yang terakhir. Ya. Ada 4 hal yang Allah lakukan hikmahnya di antaranya. Yang pertama, Allah ampuni dosa orang yang minta ampun. Ya, jadi kalau kita minta ampun saat itu, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita banyak istighfar. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Ya, yang kedua, Allah membuka pintu taubatnya bagi orang yang bertaubat. Allah membuka pintu taubatnya bagi orang yang taubat saat itu. Ya, makanya kita taubat nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh, yang sebenar-benarnya. Ya. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita pelajarkan terus. Tobat kita kepada Allah. Yang ketiga, Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya, kita ini banyak masalah. Problem kita banyak. Tidak kurang-kurang. Ya. Itu insya Allah bisa selesai dengan kita berdoa di sepertiga malamnya terakhir. Ya, minta semua agar menghindari masalah yang kita sedang hadapi, apa saja masalah, silakan minta semua. Ya, untuk alami astagfir, laku. Minta kepadaku, penuhi permintaan kalian. Ya. Yang keempat, Allah siapkan ganjaran. Allah siapkan ganjarannya bagi ibadah yang kita kerjakan, sholatnya kita, zikirnya kita, tasbih tahmid dan takbirnya kita, istighfarnya kita, semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan belajarlah kita menangis. Belajar kita menangis karena Allah. Belajarlah kita menangis karena kita takut kepada siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga takut menangisnya kita karena kita takut amal yang kita kerjakan tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikerjakan oleh para akhiyah wa akhiyah, ya, para sahabat, para kabil, tabi'in, tabi'in, begitulah mereka, ya, orang-orang yang selalu menangis karena Allah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadisnya, ya, "Lau ta'lamuna ma'a'lam labhiktum qalilan walabakaitum kathira." Sekiranya kalian tahu apa yang aku sudah ketahui, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan Rasulullah sudah tahu semua, sudah memasukinya. Rasulullah sudah lihat neraka dan bakarannya, sehingga dia mengatakan seperti itu. Ya, kalau kalian tahu apa yang aku sudah ketahui, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sehingga sahabat dia berkata, "Fakat ke ujung wahum kunein." Mereka pun memasukkan tangannya ke kepalanya ke kakinya. Dan mereka menangis sesungguhnya. Ya, mereka menangis karena kamu takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Siddiq ketika muafat, dia menangis. Tanya Rasulullah, "Kenapa wahai Allah Al-Siddiq? Aku takut kalau hartaku ini menghambat diriku untuk masuk ke dalam surga dan neraka. Ya, aku takut kalau hartaku yang aku miliki ini menghalangiku masuk ke dalam surga." Apa harta yang berkolokasi? Katanya apa? Ya, kamar kecil saja, 3x4 meter kamarnya. Pedang, ya, kemudian baju besi, tikar, dan tempat air minum dari kulit yang disamak. Itu saja harganya. Pada dia khalifah. Khalifatul Uthman, khalifah yang menguasai dunia Islam. Khalifah besar, pengganti Rasul, orang besar. Ya, namun hartanya yang sedikit itu dia menangis. Karena kita khawatir hartanya itu menghalangi yang masuk ke dalam surga dan dunia. Ketika Abdullah ibn Umar menggunakan modal dari seseorang untuk beternak sapi, Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi khalifah mengatakan, "Pulangkan semuanya, pulangkan semuanya ke orang itu. Aku khawatir hal itu menghambat dimasuk ke dalam surga jannah tuhan." Ya, karena dia memberimu pinjaman, karena dia melihat diriku sebagai khalifah. Kembalikan semuanya dalam Allah bin Umar. Ya, sama seperti Abu Bakar Siddiq, Umar pun ketika akan wafat menangis, khawatir hartanya menghambat dia masuk surga. Surga, hartanya pun tidak jauh berbeda dengan Abu Bakar Siddiq, termasuk dua baju khutbah yang kedua baju sudah penuh dengan tambalan. Ya, yang kedua baju sudah dengan tambalan. Umar bin Khattab, khalifah besar, khalifah terhormat, menguasai dunia Islam, panglima perang, namun hartanya yang segitu dikhawatirkan olehnya menghambatnya masuk surga. Ya, Abdurrahman bin Auf ketika sudah kembali menjadi orang kaya raya setelah dia berniaga berdagang kembali di Madinah, melihat ada seorang sahabat yang meninggal dunia, yang wafat, kain kafannya itu jika ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Jika ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Dia menangis. Enggak jadi buka puasa, sekali berpuasa dia. Ya, khawatir. Hartanya menghambatnya untuk masuk surga jannah na'im. Sini banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kisah-kisah para sahabat yang patut untuk kita jadikan sebagai teladan dalam kita, agar kita senantiasa berharap, ya, kita termasuk bagian dari orang-orang yang telah dimasukkan masuk surga, mendapatkan naungan Allah, ya, naungan Allah di hari kiamat itu sangat kita harapkan sekali kita memperolehnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara 7 orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Ya, saya ulangi lagi yang pertama, siapa? Imam yang adil. Yang kedua, seseorang yang tumbuh menjadi orang yang ahli ibadah, tumbuh kembang menjadi orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, seseorang yang hatinya cinta dengan masjid, bertambah dengan masjid. Yang keempat, orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seorang yang diajak bermaksiat oleh seorang wanita yang cantik dan berkedudukan berharta, ia katakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keenam, seorang yang mengajarkan hartanya ikhlas sama Allah, seolah-olah kakinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh kanannya. Dan yang terakhir, seorang yang berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah di saat sepi, gelap, ya, sunyi, fafadhat ainah, dan kedua matanya mengalirkan air mata. Al-buka min khasyatillah. Dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu di antara orang dari 7 orang yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wallahu a'lam. Silakan ada yang tanya. Ya. Salam. Hanya sekali atau? Bacanya. Oh, sisa kubur. Selama dia berada di dalam kubur. Sisa kubur itu selama dia berada di alam barzah. Jadi setiap saat. Itu kan sisa yang sedikit. Ya kan? Itu belum seberapa. Ya. Dipukul godam segitu besarnya itu, paut segitu besarnya, mengumpulkan tubuhnya itu belum apa-apa. Ya, sampai dia menjadi kesakitan begitu sampai semua makhluk kecuali dan itu belum seberapa dibandingkan apa? Yang akan di alam ini neraka jahanam. Belum seberapa. Orang dapat nikmat di alam kubur, ya, nikmatnya itu diluaskan alam kuburnya seluas mata memandang, ya. Diadukan permadani dari surga, diperlihatkan kepadanya surga setelah kembalinya nanti, itu nikmat secuil aja, sedikit aja belum seberapa. Ya, jadi kenikmatan yang dialami itu terus selama dia berada di dalam barzah. Begitu juga sisa yang dialami terus selama dia berada di dalam alam barzah. Ya, begitulah yang akan dialami oleh manusia. Allah alam. Adapun misalnya ada yang mengatakan berarti Allah enggak adil dong. Gimana orang yang hidupnya di akhir nanti? Enggak ada sisaan atau berarti atau keliru ini. Pandangan seperti ini keliru. Ya. Sebab yang terakhir nanti yang Allah wafatkan itu adalah orang-orang yang tidak beragama lagi. Di situ dia akan mengalami siksaannya sangat besar sekali alaminya. Ya, begitulah yang akan terjadi nanti. Allah. Tulisnya tolong agak besar sedikit. Karena harus begini bacanya. Bapak, saya kan enggak pernah sholat. Jauh dari Islam. Ada kacamata enggak, Pak? Ah, tadi bacakan aja. Udah, Pak. Masih, Pak. Ini urut aja. Ini urutannya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya kan sudah pernah sholat jauh dari Islam. Apakah bapak saya sah jadi wali? Waktu-waktu wali juga banyak yang sholat. Kalau saya bilang sah-sah aja, karena kita tak boleh wali sebagai kafir. Tapi kata teman saya enggak sah, karena beliau kafir secara agama. Saya jadi bingung, coba atas jawaban. Iya, jawabannya adalah sah. Ya, ayahnya, saudara yang lain sah menjadi wali. Ya, orang selama dia bersyahadat dia muslim, tidak boleh dikafirkan, itu benar. Ya, tidak boleh kita mengkafirkan seseorang selagi Allah tidak mengkafirkan dia, selagi Allah tidak mengkafirkannya. Kalau ada dalil yang jelas menyatakan dia kafir, maka tidak boleh kita katakan dia muslim. Orang kafir kita bilang muslim, tidak boleh, tidak kafir dia. Dia menyatakan siapa? Oh, Allah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang muslim. Jadi mengatakan begitu Allah SWT, makanya kita tidak boleh katakan, oh sama-sama masih Tuhan, sama beragama, sama-sama baik. Ya, tidak boleh. Mereka tak kafir. Tapi kalau orang yang orang Islam, tidak boleh kita katakan kafir. Ya, tanya kepada temannya, dari mana darinya kita mengatakan dia kafir? Orang mengatakan dua kalimat syahadat, dia muslim. Walaupun dia ahlul kabar, karena dia terjatuh pada dosa-dosa besar. Sehingga tidak salah dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, bahkan hukumannya sangat berat. Tapi tetap muslim. Selagi mengakui Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh dia, orang tua kita, kita jadikan sebagai wali di kaki. Allah Alam. Untuk mendapatkan manusia iman tadi ada tiga ya. Dan baru disebutkan dua. Nah, yang ketiga adalah, ya, seseorang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dan dia khawatir, takut jika hidayah itu dicabut lagi oleh Allah. Sebagaimana dia takut jika Allah ceburkan dirinya ke neraka jahanam. Ini yang ketiga. Orang yang mendapatkan hidayah Allah dan dia takut jika hidayah itu dicabut lagi oleh Allah, diambil lagi, ditarik lagi oleh Allah SWT, sebagaimana dia takut jika Allah masukkan dirinya ke neraka jahanam. Ini prinsip orang yang beriman. Ini tiga. Yang ketiga, yang pertama, apa? Orang yang mencintai Allah Rasul lebih dari segalanya, lebih dari yang lainnya. Yang kedua, orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan bisa berkata karena Allah. Yang ketiga itu tadi. Dan pemimpin yang adil itu apakah hanya pemimpin dalam pemerintahan saja atau bisa jadi pemimpin dalam rumah? Ya tadi sama ya. Mimpin skop yang terkecil adalah mimpin rumah tangga. Ya. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa'. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, bagi istrinya atau bagi istri-istri. Jadi mimpin yang paling kecil skop terkecil rumah tangga. Ya. Allah Allah sabda kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyyati. Setiap kali pemimpin dan setiap kali bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Bertanggung jawab. Wal mar'atu ra'iyyatun fi baiti zawjiha. Wanita itu, istri itu bertanggung jawab sebagai pemimpin bagi rumah tangga suaminya. Ya, masing-masing akan ditanggung jawab oleh pembeli hari kiamat nanti. Jadi bukan skup dan skala besar seperti pemimpin negara. Ya, dia pemimpin sama. Ya, sampai yang di bawahnya itu semua pemimpin. Apa gubernur, bupati, wali kota, RT, RW, lurah, camat. Pemimpin semua. Kalau tidak adil, mereka akan merasakan azab yang ada di sana. Ya, begitu juga dengan kepala rumah tangga. Jika tidak ada, tidak bijak mensikapi rumah tangganya, maka dia juga diajak. Makanya ingat, buah pusaku, wahliku, jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka jahanam. Allah. Seseorang yang diajak bermaksiat, apakah berlaku juga wanita yang juga diajak oleh pemuda untuk bermaksiat, tapi dia menolak karena takut pada Allah? Iya. Ya, hukum itu tidak hanya sebatas buat laki-laki saja, tapi juga buat perempuan sama saja. Wal mu'minun wal mu'minat, wal mu'minun wal mu'minat, wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, wal tayyibin wal tayyibat. Kan bahasanya dalam Al-Quran begitu. Ya, ganjaran atau adab itu tidak ada diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau soal muamalah bisa ada perbedaan masalah fikih, ya, masalah waris misalnya, masalah kesaksian. Ini ada perbedaan. Ya. Tapi kalau soal hukuman, soal ganjaran mungkin ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Tapi di surga ada bidadara enggak? Ya, insya Allah ada. Ya, jangan khawatir. Semua ada hikmat yang sama, tidak ada bedanya. Begitu. Ya, jadi enggak ada diskriminasi dalam hal ini. Perempuan yang diajak membuat maksiat oleh pemuda, dia tahan, dia jaga dirinya, dia pelihara apa kehormatannya, kemuliaannya. Maka insya Allah dia akan juga mendapatkan perlindungan di hari kiamat nanti. Ya. Gitu. Makanya dalam hal ini Rasul mengatakan dua yang akan menjadi penyebab banyaknya orang dimasukkan neraka jahanam, al-fah wal faraj, mulut dan kemaluan. Ya, semuanya baik punya laki-laki maupun punya perempuan. Makanya Islam melarang pas munculnya perselingkuhan, ya, perzinahan itu baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Allah Maha Esa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang alam setelah kehidupan, apakah yang terjadi dengan apa yang dikerjakan, apakah yang terjadi dan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang telah meninggal, sementara hari kiamat masih nanti? Apakah itu berarti orang yang meninggal tepat pada hari kiamat nanti tidak mendapat azab? Iya, Allah, kita bicara apa yang sudah terjadi. Ya, yang akan datang kita tidak bicara. Jangan nanti beranggapan kalau itu Allah enggak adil. Ya, kok yang duluan disiksa, yang belakangan enggak. Ini pikiran kita, ya, logika kita yang terbatas. Ketahuilah ilmu yang Allah berikan kepada kita ini tidak banyak. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan, ya, tidaklah memberikan ilmu kepada kita kecuali hanya sedikit saja, tidak banyak. Ya, kita bicarakan hal-hal yang hari ini kita alami. Untuk yang kadang-kadang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan melihat bagaimana nanti orang yang terakhir-akhir di akhir zaman. Yang jelas, orang yang semakin mendekati akhir zaman itu orang yang semakin buruk, yang semakin jelek. Ya. Bagi mereka hidup yang sampai akhir zaman saja sudah merupakan siksaan. Ya. Munculnya masih Dajjal, munculnya Ya'juj, Ma'juj, tenggelamnya benua-benua. Ya, itu saja sudah merupakan siksaan yang begitu beratnya. Jadi jangan kita katakan kalau gitu mereka enak loh. Enggak ada kesiksaan. Apa? Alam kubur. Ya, tidak begitu. Pola pikirnya enggak begitu. Ya, cara berpikirnya tidak seperti itu. Ya. Kehidupan alam barzah termasuk juga kehidupan alam dunia. Sifatnya sementara, bukan selamanya di alam barzah. Ya. Sama dengan kita yang hidup di dunia ini. Enakan orang dulu dong dari orang sekarang. Sama aja, enggak ada bedanya. Ya. Atau enakan orang sekarang dari orang dulu. Sama aja. Ya. Sama saja tidak ada bedanya. Jadi dalam hal ini kita serahkan kepada Allah Taala, ya, segala sesuatunya itu. Dan sekali lagi, alam barza adalah alam yang sifatnya sementara. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Suaminya sudah pernah mengucapkan memberikan uang istri. Setelah cerai, dia meminta kembali bagaimana hukumnya. Sementara mantan suami banyak utang. Apakah mantan istri wajib menanggung hutangnya? Begini. Kalau memang suami sudah memberikan, ya, memberikan sebagai hadiah bagi istrinya, maka tidak layak untuk dicabut. Tidak layak untuk dicabut kembali. Ya, kecil atau besar pemberian hadiah yang dia lakukan. Seharusnya hadiah itu menumbuhkan, semakin menumbuhkan cinta serta kasih sayang. Karena Rasul mengatakan tahabbu. Hendak kalian saling memberikan hadiah dan akan tumbuhlah cinta dan kasih sayang itu pada diri kalian. Ya. Jadi hadiah kalau dia sudah utamakan, sudah diberikan kepada seorang suami kepada istrinya, maka tidak layak dia tarik kembali. Secara hukum, bolehkah dia tarik kembali pemberian itu? Boleh saja. Ya, seperti orang memberikan mahar, bolehkah mahar diambil lagi? Boleh. Namun syaratnya dia belum apa-apakan istrinya. Ya. Nikah. Sudah nikah. Begitu akad nikah ngasih mahar. Maharnya rumah. Ya, di Bintaro. Pinggir jalan. Ya. 1000 meter. 2 lantai. Misalnya. Maharnya. Begitu nikah, ternyata ada sesuatu yang dia tak suka dari wanita ini. Belum dia apa-apa kan? Perempuan itu belum dia apa-apa. Boleh kan dia cabut kembali maharnya? Boleh. Kenapa? Karena wanita itu belum dia apa-apakan olehnya. Jadi secara hukum, pemberian itu boleh dicabut kembali. Namun, kelayakan tadi enggak layak, enggak pantut sekiranya apa yang sudah diberikan itu diambil kembali oleh suami. Nah, persoalan lain muncul. suami banyak utang. Apakah mantan istri sudah cerai ya? Apakah mantan istri patut untuk melunasi hutang-hutangnya? Lihat kondisi, artinya kondisional. Kalau memang suaminya bangkrut, mantan suaminya bangkrut, sudah tidak punya apa-apa lagi, hidup sebatang kara, susah. Maka di sini lihat kondisi kayak gitu ya. Kira-kira pantas gak ditolong? Pantas gak ditolong? Ya layak dan pantas dia tolong. Ya, misalnya tadi pemberian dari suaminya dia jual untuk memenuhi utang. Utangnya sampai lunas. Ya, harapannya mudah-mudahan dengan media itu bisa rujuk, ya. Istrinya rujuk kembali kepada suaminya, suaminya rujuk kembali istrinya, ya. Rujuk orang gila, rujuk itu kan nyaman, ya kan? Menjalin kembali hubungan suami istri yang selama ini sudah usah merantakan, dijalin kembali, dirajut kembali. Saya kira itu lebih baik. Apalagi misalnya kondisinya sudah punya momongan, sudah punya anak, ya, anaknya banyak misalnya 3-4 orang. Cobalah kita berpikir sejenak bagaimana anak kita kalau seandainya, ya, masing-masing bersikap dengan egonya masing-masing, ya, ada keinginan untuk islah asluhul khair. Islah itu baik, ya, damai itu indah. Itu istilahnya orang. Asul hukum. Damai itu baik. Lakukanlah perdamaian. Ya. Itu lebih baik lagi insyaAllah. Allah. Ustaz, pada saat berzikir setelah salat tahajud, berbisik pada orang tua yang sudah tinggal. Terus kita menangis bagaimana? Ya, boleh aja. Ya. Menangisnya kita itu, kita ingat kepada orang tua, ya, lantas ada aksi setelah itu, apa aksi kita, ya, tentunya kita berusaha untuk selalu mendoakannya, ya, kalau kita ingin orang tua kita sedang apa di sana, Allah Allah, kita tidak tahu, atau kita dulu mungkin melihat orang tua kita itu banyak dosanya, ya, pada orang-orang di seputarnya atau dosa-dosa yang lainnya. Maka sebagai anak yang soleh, anak yang baik, kita doakan. Karena Allah mengatakan, idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa salasin. Orang kalau meninggal itu terputus hubungannya dengan yang masih hidup. Kecuali tiga. Yang tadi saya waladun soleh, anak yang soleh. Alladzi yad'u lahu yasluhu lahu orang tua. Ya doakan Allah mufirli wa liwalidayya wa rahmuhuma kama rabbayani shaghira wa maghfir lahu wa rahmuhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasil wa dakhalahu wa qsimhu bil ma'i wa fadhu wa barak wa naqqihu min khataya kama naqqa al-'abid min ad-dans. Supaya orang tua kita itu telah mendapatkan rahmat Allah, enggak jadi masuk neraka karena doa kita, insyaallah dia masukkan ke dalam surga jannatul na'im. Ya, yang kedua, dengan kita melihat orang tua, kita ingat orang tua itu sudah mati. Kita pun dilarang menganganinya. Maka perlu persiapan-persiapan. Ya. Dan persiapan yang terbaik adalah iman dan amal soleh. Soleh kita tingkatkan iman kita, amal soleh kita, kita tingkatkan supaya kalau kita meninggal dunia, bukan itu sudah siap. Ya. Dengan amal-amal soleh tadi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Anak punya anak laki-laki umur 4 tahun, perilakunya sangat keras dan sering melawan. Anak sudah berusaha untuk melakukan nasihatnya. Pertama, apa yang harus anak lakukan dengan sikap anak seperti itu? Anak takutnya sampai dewasa perilakunya. Apa faktor yang menyebabkan anak seperti itu? Sedangkan di rumah tidak ada TV dan pergaulan pun ada batasnya. Apakah masih dibilang wajar dalam usia itu? Iya, anak-anak. Anak-anak, dia anak-anak. Ya, dia nakal, dia aktif atau mungkin dia proaktif segala macam, itu kan anak-anak. Ya, jangan kita keras jangan sampai kita lakukan hal-hal yang membahayakan jiwanya dan membahayakan juga perkembangan kemampuan retorikanya, kemampuan otaknya segala macam. Jangan melakukan hal-hal yang keras, yang tidak baik. Ya, kita sikapi anak dengan penuh kearifan, dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Ya, saat ini kita mengupayakan memasukkan unsur-unsur keimanan kepadanya. Ya, misalnya setiap hari kita mengaji, membaca Al-Quran dari pagi, petang, siang maupun malam, kita terus mengaji. Bukan sekedar murtad. Enggak ada gunanya. Kita ini mengaji. Ya, kita mengaji terus. Kalau kita sholat, ya, upayakan bagian dari memberikan contoh-contoh teladan bagi anak kita. Ini insya Allah akan merubah karakter si anak. Kita sudah enggak ada TV misalnya, enggak ada gambar segala macam, ya. Tapi zikirnya kurang. Nah, ini kita berfokus, berkuat tadi. Kita banyak membaca Al-Quran kali ini. Itu insya Allah merubahnya karakter si anak tersebut. Jadi enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Ya. Saya punya anak 9. Karakternya beda-beda. Ya. Hobi berantem kayak bapak dulu. Saya kebetulan anak kolom. Ayah saya tentara mandiri negara republik ini, veteran, ya. Enggak takut sama orang. Anaknya juga diajarkan begitu, jangan takut sama orang, takut sama Allah. Ya. Kalau berantem di kubur ketiga dilawan. Anak-anak saya semuanya begitu. Kecilnya mereka seperti itu, nakal-nakal. Tukar berantem. Kakak adik tonjok-tonjok. Ya. Sama teman ini juga sering begitu. Banyak orang mengadu ke saya. Maksud anaknya kok diwar. Ya, tapi kita terus berusaha. Terus, ya, sunnah-sunnah kita lakukan dan memakan kita. Terus kita mengaji, alhamdulillah tidak pernah tinggal. Setiap anak satu, sehingga anak banyak. Sampai ada anak saya yang terakhir itu enggak bisa tidur kalau uminya belum ngaji. Ya, umur 3-4 tahun dia enggak bisa tidur. Kecuali kalau uminya ngaji dulu, baru dia tidur. Alhamdulillah, begitu dewasa, semuanya. Alhamdulillah. Ya, yang satu yang pertama mungkin pernah dengar namanya Fuad Mubarak, yaitu anak saya. Ya, alhamdulillah sekarang dia mengikuti jejak ayahnya. Ya, yang kedua suaminya juga Ustaz juga, ya, pernah dengar namanya Subhan Bawazir, itu mantu saya. Istrinya anak saya, hafal Quran, alhamdulillah. Dulu di masa kini, masya Allah, mereka cerita aku. Mungkin dalam keluarga dia paling goblok kan, anak saya ini. Susah pak, ya. Kalau belajar matematika nggak pernah dapat 6, 5 terus, ya. Tapi punya kelebihan yang lain. Akhirnya jadi hafidul Quran, hafidul, hafal, hafal Quran. Bersanak sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah kita harus jadi orang tua yang bijak dalam hal ini. Jangan menghukumi anak. Ya, anak saya ketiga sekarang walaupun di umum, lagi basicnya pesantren, ya, baca Qurannya juga mahir, alhamdulillah, banyak juga hafalannya. Tapi alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Ya. Yang keempat sekarang di Libya hampir selesai dari semester terakhir. Ya, alhamdulillah. Yang kelima, begitulah semuanya. Sampai yang terakhir sekarang di pondok dua-duanya. Di Al-Ma'atuk yang satu kelas 1 Aliyah, yang satu kelas 2 Sanawiyah. Bahkan yang terakhir ini, juara 1 dalam baca Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi, jangan bilang, pantas saja, usah. Jangan bilang begitu. Semua kita tanggung jawabnya sama. Dia hadapan Allah Subhanahu wa Taala tidak ada bedanya. Ya, bahkan tidak jarang anak ustaz itu mengawal-ngawal. Ya, banyak anak Ustaz itu jadi pecandu narkoba segala macam. Kenapa? Karena mereka lebih banyak keluar daripada pembina di rumah. Kita harus seimbang. Keluar kita membina orang, keluar pun juga kita bina keluarga kita. Ya, karena kita semua menyerang bersama Assalamualaikum. Nah, jangan khawatir. Anak kita baru 4 tahun. Ya, anak umur 4 tahun ini suka meniru, melihat, mencontoh. Makanya berikan kawalan yang baik dari sikap kita, perilaku kita, dan juga kata-kata yang kita kuatkan. Ya, jangan sampai di rumah walaupun tidak ada apa-apa, tapi hewan banyak. Ya, kenapa? Karena orang tuanya suka mengeluarkan itu hewan dari lisannya. Ya, ini sering terjadi. Ya, saya alhamdulillah di rumah saya sampai hari ini alhamdulillah tidak pernah saya mengeluarkan kata-kata di rumah saya. Sampai sejak mereka masih bayi sampai mereka sekarang dewasa, alhamdulillah saya tidak pernah terlalu kata-kata hewan. Alhamdulillah. Ya, jangan hindari kekerasan, jauhkan kekerasan. Jangan dikit-dikit kekerasan. Sampai hari ini alhamdulillah isi saya tidak pernah saya colek. Ya, akhirnya saya tidak pernah kekerasan kepadanya juga pada anak. Alhamdulillah. Walaupun kalian apa bapak perlu lihat wajah saya seperti orang. Ya, keras. Maksud saya lahir dari kalangan yang keras, orang komering, ya, orang keras. Komering itu dikenal banyak penjahatnya sampai sekarang ini. Tapi alhamdulillah, ya, agama itu yang menuntun kita. Paham agama itu yang menjadi panduan kita. Kalau kita beragama dengan benar, kita menjiwai agama kita, menjalankan agama kita, insya Allah Allah akan menaungi kita, membantu kita, mendorong kita kepada kebaikan-kebaikan akhirat insyaAllah. Assalamualaikum Pak Ustaz, mulai dan sampai beberapa kan seorang itu pemuda itu, syab itu dari usia balik sampai usia 32 tahun. Ya, dijelaskan oleh para ulama dan juga dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram dalam syarahnya itu oleh Syekh Bukhari Saibatul Hamdi. Dijelaskan yang namanya pemuda itu sejak usia 16 tahun, ya, usia 16 tahun sampai usia 32 tahun. Bahkan ada yang mengatakan, ulama lain mengatakan sampai 40 tahun. Ya, nah, ini berkaitan dengan hadis himbauan atau perintah Rasul untuk menikah. Ayat syabab man istata'akum ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika sudah punya ba'ah kemampuan menikahlah. Ya, dijelaskan usia 16 sampai 32 tahun. Allah Allah. Ustaz, bolehkah dalam pembacaan tahiyat membaca sayyidina ini termasuk guru. Ya, termasuk guru. Guru itu artinya berlebihan. Ya. Dalam sholat itu sudah jelas ketentuannya. Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Kalimat-kalimat dalam salawat itu semuanya sudah jelas disampaikan Rasulullah SAW. Ya, dalam kitab-kitab hadis kita jumpai banyak konteks atau bentuk hadis yang semuanya sudah jelaskan. Seperti apa bentuknya? Seperti misalnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semua hadis yang sampai kepada kita itu tidak ada tambahan kalimat sayyidina. Ya, tidak ada satupun riwayat-riwayat itu yang di dalamnya ada sebutan sayyid. Semuanya tidak ada. Cukup Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saja seperti itu. Sebagian ulama kecil, sebagian kecil di antara mereka itu membolehkan kata-kata sayyidina ini ketika di luar sholat seperti khutbah, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wala ali sayyidina Muhammad itu boleh. Tapi sebagian itu ulama saja. Ada pun jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena termasuk ghulu. Sikap berlebih-lebihan kepada Rasulullah alaihi wasallam. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia seperti kalian. Yuha ilaihi. Tapi Allah berikan wahyu kepada aku. Itu kelebihannya Rasulullah alaihi wasallam diberikan kepada umat yang lain. Ya? Begitu. Tidak boleh bersikap guru kepada Rasul itu intinya. Allah Allah. Berapa lagi? Satu. Ya. Dan bagaimana hukumnya kalau laki-laki memakai celana di atas mata kaki? Wajib. Ya, hukum memakai celana di atas mata kaki hukumnya wajib. Ya, yang saya katakan ma'bayna ka'baini asfal ka'baini fahuwa fillah. Ya, yang di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Ya, bahkan ulama mengatakan kalau dia sholat ibadah, kemudian dia tidak menaikkan kakinya di atas mata kaki, sholat pun tidak sah. Sampai seperti itu. Ya. Adapun yang mengatakan kalau tidak sombong, tidak apa-apa, ini keliru. Dia hanya memahami dari satu konteks hadis saja. Hadis tentang menggunakan celana di atas mata kaki itu bukan satu dua, banyak hadis. Ya, Imam Adz-Dzahabi kitabnya Al-Kabair ya, masukkan menggunakan celana di bawah atau kain di bawah mata kaki itu sebagai salah satu di antara dosa-dosa buat besar. Ya, Imam Adz-Dzahabi memasukkannya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ya, antum bisa lihat nanti kitabnya, kitab Al-Kabair Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, dan masukkan perkara ini ke dalam dosa-dosa besar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada zaman Rasulullah SAW pasti sebagai sentral kehidupan di zaman sekarang kehidupan. Di zaman sekarang ada yang beranggapan tidak boleh membicarakan masalah dunia di masjid, bisa tentang bisnis uang atau bagus. Iya memang. Perkara-perkara dunia itu tidak dibicarakan di masjid. Ya, jadi sentralisasi Islam di masa Rasulullah di masjid itu dalam konteks pemahamannya dan perkara-perkara agama syariah. Ya, strategi perang, latihan berpedang, ya, latihan gula, ya, yang semuanya konteksnya adalah agama. Ya, kemudian dakwah, menerapkan ilmu, penyampaian ilmu. Ya. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, al-masjidu ussisa 'ala taqwa. Masjid dibangun di atas dasar nilai ketakwaan. Jadi membentuk karakter pribadi orang untuk menjadi insan yang bertakwa. Di mana? Di masjid. Masjid itu sebagai pusat untuk itu. Ya. Dan Rasulullah menjadikan masjid itu sebagai pusatnya dalam semua perkara-perkara agama, penerapan hukum dan lain sebagainya. Ya, bahkan ketika pulang dari safar pun Rasul tidak langsung ke rumah, masjid itu sholat dua kali baru pulang ke rumah. Rasulullah ketika pulang dari jihad di sabilillah itu perang, beliau masuk masjid, sholat dua rakaat, duduk di masjid, dan kemudian beliau menerima alasan orang-orang yang tidak ikut berperang, ya, ditampung oleh Rasulullah SAW, dijelaskan oleh Rasulullah. Seperti itulah Rasulullah SAW menjadikannya masih sebagai pusat dakwah, pusat kegiatan. Namun kalau pusat dunia, apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyaku, kalian lebih mengerti tentang pusat dunia kalian, ya. Kalau urusan dunia soal dagang, soal kerja, soal segala macam itu bukan di masjid tempatnya, ya, bukan di masjid, bahkan di masjid itu dilarang untuk tempat berdagang. orang yang dagang di masjid tidak ada keberkahan baginya. Masjid bukan tempat dagang, ya, bukan untuk tempat berdagang. Bicara soal bisnis jangan di masjid. Bicara soal perdagangan, bicara jangan di masjid. Ya, itu yang harus kita pahami. Allah pernah bersolat, kiranya inilah bagian kita. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jika ada kata-kata yang kurang baik, yang kurang berkenan di hati ampun semuanya, saya manusia biasa, banyak salah, banyak dosanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lupa lihada, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.